Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala al-jam'u bil-matar. Jamak dengan sebab hujan. Betul itu? Bukan? Mana flash ya? Karena dia hujan kayaknya. Al-jam'u bis-safar. Jamak dengan sebab safar. Al-jam'u an tusalla al-asra fi waqti dhuhri wal-isha fi waqti al-maghribi taqdiman aw tusalla dhuhra fi waqti al-asri wal-maghrib fi waqti al-isha ta'khiran. Al-jam'u bis-safar. Jamak dengan sebab safar, ya. Jamak dengan safar ini adalah safar yang memperbolehkan qasar, seperti yang kita bahas kemarin. Berapa syaratnya? Perjalanannya jaraknya adalah dua marhalah. Mesti dua marhalah. Berapa dua marhalah ukurannya? 89 setengah menurut Syekh Mustafa, ya kan? Kalau menurut Syekh Abdul Aziz Syahwi 90 kilo. Nah, kalau telah melewati 90 kilo, maka ini namanya perjalanan qasar. Perjalanan qasar, maka diperbolehkan qasar sendiri dan diperbolehkan jamak. Maka jamak yang safar yang memperbolehkan jamak ini adalah safar yang memperbolehkan qasar, al-mubih lil qasar. Paham ya? Bukan semua safar. Jamak itu maknanya adalah kita salat asar atau salat zuhur, kita salat asar bersama salat zuhur. Atau sholat asar bersama sholat jumat. Tapi syaratnya nanti adalah sholat jumat yang mana dia tidak wajib diqadha lagi. Ada enggak sholat jumat yang wajib kita ulang sholat zuhur? Ada, umpamanya sholat jumat yang di kampung tersebut ta'addud jumatnya. Dan tidak diketahui siapa yang terdahulu. Nanti dalam pembahasan jumat akan kita bahas, mesti dalam satu kampung itu, dalam qaryah itu, adanya satu jumat. Tidak boleh ta'addud jumat. Tidak boleh poligami jumatnya. Mesti satu Jumatnya, ya kan? Bagaimana kalau ta'addud boleh kalau ada hajah, ya kan? Kalau tidak ada hajah, boleh tidak poligami kalau tidak ada hajah? Kok poligami? Boleh boleh tidak ta'addud Jumatnya kalau tidak ada hajah, ya kan? Tidak boleh dan batal semuanya kecuali yang pertama kali takbiratul ihram. Kita katakan kalau Jumat itu, di kampung itu ada 5 Jumat. Apakah kena hajah atau tidak kena hajah? Oh, karena hajah. Bagaimana hajahnya? Kata setelah disensus penduduknya umpamanya sekian ratus. Dan itu mesti ada 5 masjid. Baru muat untuk 500 orang tersebut. Ya kan? Bagi orang yang untuk sholat Jumat. Maka kalau ada hajah, sah sholat semua Jumat itu. Yang 5 itu. Karena ta'addud itu karena hajah. Bagaimana kalau tidak ada hajah? Seandainya kalau mereka berkumpul dalam 2 masjid itu cukup 2 masjid, tapi mereka dirikan 3 masjid, 5 masjid, ya kan? Maka yang lebih dari 2 ini tidak sah. Lebih dari 2 tidak sah. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya yang lebih daripada 2 itu, kalau ta'addud karena hajah boleh, kalau tidak karena hajah sah, umpamanya 10 Jumat, ya kan? Atau 5 Jumat. Sah yang pertama. Sah yang pertama. Yang pertama takbir Allahu Akbar. Siapa yang dulu ro? Bukan yang pertama A. Apa perbedaannya? Kan mungkin ada yang takbir umpamanya Allah, lama pula Allahnya. Allahu Akbar. Ada yang sebelahnya Allahu Akbar. Ini masih irama kan? Ini udah selesai takbirnya. Maka dahulu orang yang selesai ro-nya. Itu yang dianggap sah Jumatnya nanti. Ya kan? Nah, orang yang sah Jumatnya itu bisa dijamak dengan asar. Jamak takdim. Kalau sholat zuhur, sholat Jumatnya tidak sah, maksudnya wajib di zuhur, wajib diulang zuhur lagi, seperti ta'addud Jumat, ya kan? Tidak karena hajah, atau tidak karena hajah. Maka dalam keadaan ini, dia wajib, tidak boleh menjamaknya dengan zuhur ini, dengan asar nanti. Karena sholat dia tidak memutuskan atau tidak belum menyelesaikan kewajiban kita, masih wajib kita mengulang zuhur, ya kan, wajib mengqadha lagi. Beliau katakan jamak itu adalah solat asar dengan solat zuhur atau dengan solat jumat yang tidak wajib diulang lagi. Fi waktu zuhuri, di waktu zuhur. Fi waktu zuhuri. Kemudian wal isya fi waktil maghrib takdiman, dan solat isya bersama solat maghrib di waktu maghrib itu jamak takdim. Baik jamak takdim ini adalah jamak jamak takdim dan jamak takhir ini dikumpulkan dua-duanya menjadi qasar atau tidak. Kita menjamak solat zuhur dengan solat asar itu jamak takdim, jamak takhir atau jamak takdim. Maghrib dengan isya jamak takdim atau jamak takhir. Baik dua-duanya kita qasar maupun tidak kita qasar. Umpamanya solat kita jamak solat zuhur dengan solat asar di waktu zuhur berarti jamak takdim, ya kan? Baik dua-duanya itu kita qasar, yaitu di waktu pertama itu kita solat zuhur dua rakaat, kita solat jamak asar dua rakaat boleh, atau masing-masing salah satu saja, yaitu solat zuhur umpamanya ithmam kita solat asar qasar boleh, atau kebalikannya. Ya, jadi mutlak boleh qasar dan boleh jamak, dua-duanya qasar juga boleh. Udah dijamak dan dikosor, boleh. Ya kan? Dijadikan di waktu zuhur dan dijadikan dua-dua rakaan. Boleh. Ya, mutlak, boleh. Atau kamu sholat zuhur di waktu asar dan maghrib bersama isya, zuhur dan sholat asar maksudnya. Sholat zuhur bersama sholat asar di waktu asar berarti jamak takhir. Dan sholat maghrib bersama sholat isya di waktu isya, jamak takhir. Lalu kalau ada pertanyaan, mana yang utama, jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim atau jamak takhir? Apa jawabannya? Tafsil. Nah gitu. Tafsil. Saya suka kata-kata tafsil itu. Ya, tafsil. Bagaimana tafsilannya? Kalau seandainya dia dilihat di antara dua solat itu, umpamanya solat zuhur dan solat asar. Kalau dia di waktu solat zuhur itu dalam keadaan tidak melakukan perjalanan, nazil, dia dalam keadaan diam, umpamanya waktu istirahat biasanya waktu zuhur itu, maka lebih utama di waktu zuhur itu dia sholat, berarti sholat jamak takdim. Nah, berarti kalau seandainya di waktu pertama dia dalam keadaan diam, yaitu turun, istirahat, dan di waktu sholat kedua dia dalam keadaan berjalan, maka jamak takdim lebih utama. Kalau kebalikannya, bagaimana kebalikannya? Kalau dia di waktu pertama berjalan, di waktu kedua turun, yaitu diam, maka jamak takhir lebih afdol. Atau dua-duanya itu dia melakukan perjalanan. Dua-dua itu melakukan perjalanan. Yaitu di sholat pertama dia berjalan, di sholat kedua dia berjalan juga. Atau di sholat pertama dia diam, sholat kedua juga diam. Nah, dalam tiga keadaan ini jamak takhir lebih afdol. Jamak takhir lebih afdol. Ini walaupun ada ikhtilaf sebetulnya dalam hal ini. Teman-teman buka nanti dalam kitab Bajuri itu ada ikhtilaf di sana antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ya kan? Tetapi secara garis besar kita katakan kalau seandainya di waktu pertama dia diam, maka jamak takdim lebih utama. Kalau tidak, kebalikannya semua surah, yaitu baik dia berjalan pada dua masa itu, sholat pertama, sholat kedua, atau diam pada sholat pertama, kedua, atau berjalan pada waktu pertama dan diam waktu kedua, maka jamak takhir lebih afdal. Paham ya? Kenapa dalam permasalahan tadi, dalam permasalahan kalau di waktu pertama kita diam, di waktu kedua kita berjalan, jamak takhir lebih utama. Karena untuk ta'jilan libarati zimmah, supaya cepat kita melepaskan kewajiban. Nah gitu ya. Kemudian beliau katakan fa yajuzu lil musafiri bi syurutin. Maka boleh jamak takdim dan jamak takhir ini bagi orang musafir dengan beberapa syarat. Kata-kata boleh ini mengindikasikan kepada bahwa tidak menjamak itu lebih afdal. Tidak menjamak itu lebih afdal. Maksudnya adalah di salat di masing-masing waktu itu lebih afdal. Jadi kata-kata ya juzu itu mengindikasikan kepada kita bahwa meninggalkan menjamak itu lebih afdal, ya. Karena khurujan minal khilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau seandainya kita safar itu tidak boleh kita menjamak, kata beliau. Boleh menjamak itu hanya dengan alasan nusuk menurut Imam Abu Hanifah. Nusuk itu ibadah haji ya. Jadi kalau seseorang sedang melakukan ibadah haji, yaitu ketika dia di Arafah atau di Muzdalifah, dia boleh untuk menjamak. Tapi kalau dia melakukan safar, tidak boleh menjamak menurut Imam Abu Hanifah. Berarti beliau mengatakan tidak boleh. Ada ulama mengatakan boleh. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Maka diambil jalan tengah. Yaitu kita tidak menjamak. Lebih afdal kita sholat di waktunya. Nah, seperti itu ya. Tapi ada kalanya wajib mengqasar itu. Ada kalanya wajib menjamak itu. Ada kalanya wajib menjamak. Kapan contohnya? Yaitu kalau seandainya kita sholat di dalam waktu ini tidak sempat. Ya. Jamak takhir umpamanya. Kalau seandainya kita sholat di dalam waktu itu tidak sempat. Kita akan berwudu terlebih dahulu. Atau mungkin kita junub akan mandi terlebih dahulu. Kemudian berwudu. Kemudian sholat pula. Dan akan sholat di luar waktu. Ya kan? Tapi kalau kita niat di dalam waktu itu, kita niat untuk menjamak takhir, dan masih ada waktu, nanti akan ada pembahasan kita, syarat jamak takhir itu adalah mesti berniat di dalam waktu sholat pertama. Kita sholat jamak takhir asar, umpamanya. Ya kan? Asar, zuhur kepada asar. Maka wajib niat takhir, jamak takhir itu adalah di waktu zuhur. Ya kan? Berapa walaupun sedikit waktu, walaupun satu rakaat, menurut pendapat Ibnu Hajar nanti. Ya kan? Maka dalam kasus ini, lebih wajib kita menjamak itu, meniat jamak takhir. Karena kalau kita sholat di dalam waktu, kita mau mandi pula, mau wudu pula, tidak sempat. Maka akan sholat di luar waktu. Maka wajib ketika itu menjamak. Paham ya? Nanti ada pembahasan lebih lanjut insyaAllah. Dengan beberapa syarat. Jamak ini mutlak boleh bagi siapapun, walaupun bagi orang yang tidak memiliki alat, dua alat bersuci. Dia tidak memiliki tanah, air, tidak memiliki tanah. Ya kan? Dalam keadaan ini, kita sebut orang ini faqidut tahurain. Sholat dalam keadaan apapun bagi dia. Dan dia boleh juga menjamak. Faqidut tahurain boleh menjamak. Atau dia bertayamum di tempat yang di sana wajibnya ada. Siapa itu? Tayamum di tempat yang yaghlibu fihi wujudul ma, ada air. Ya kan? Tetap boleh dia untuk menjamak. Atau dia istihadah. Istihadah yang ghayr mutahayyirah. Ingat pembahasan istihadah. Ya kan, ada yang mutahayyirah, ada yang ghayr mutahayyirah. Ya, kalau ghayr mutahayyirah boleh dia. Kalau dia mutahayyirah enggak boleh. Karena nanti kalau dia mutahayyirah kan boleh jadi di waktu pertama itu haid dia. Yang salat pertama dah haid, maka enggak boleh. Ya kan, dijamak menjamak. Beliau katakan fasyurutu jam'i taqdimi sittatun. Syarat jamak taqdim itu ada 6. Yang pertama adalah al-buda'atu bil ula. Ini maksudnya adalah tartib. Yaitu kalau kita jamak takdim, wajib sholat pemilih waktu. Siapa? Kalau kita sholat zuhur dengan sholat asar, maka wajib sholat zuhur terlebih dahulu. Al-buda'atu bil-ula. Wajib memulai dengan sholat yang pertama. Yaitu tartib. Sholat zuhur kita dulu. Atau sholat maghrib kita terlebih dahulu. Ya, tidak boleh mendahulukan isya dari maghrib. Atau tidak boleh mendahulukan asar daripada zuhur. Tidak boleh. Ya, tidak. Tidak asar. Bagaimana kalau didahulukannya? Sengaja didahulukannya. Ya kan? Kalau dia sengaja mendahulukannya, secara sengaja, maka dalam keadaan ini sah yang zuhur saja. Umpamanya di sholat asar dia berdulu di waktu zuhur. Harusnya sholat zuhur. Dan sekarang dia sholat asar dia berdulu kemudian sholat zuhur. Sah sholat zuhur saja. Sah sholat zuhur saja. Dan sholatnya yang tadi itu tidak sah sama sekali. Itu kalau dia sengaja. Bagaimana kalau dia tidak sengaja? Lupa umpamanya. Ya kan, dia lagi menjamak. Sengaja dia sholat. Sholat asar di waktu zuhur ini. Jamak takdim. Maka dalam keadaan ini, sah sholatnya ini sebagai sholat sunnah. Dihitung sholat sunnah. Ya. Sholat asar yang dikerjakan tadi dihitung sholat sunnah. Itu pun kalau dia tidak memiliki sholat wajib yang tertinggal. Kalau dia memiliki sholat qadha yang tertinggal, sholat asar yang ditinggalkan tadi menjadi penutup sholat qadha yang ditinggalkannya. Faham ya? Karena sholat qadha itu tidak wajib berniat qadha. Sholat, niatnya apa yang wajib? Rukun niat. Masih ingat enggak? Kalau sholat wajib, apa yang wajib? Apa rukunnya? Pertama? Qasdunya. Qasdul fi'linya. Kedua? At-ta'yin. Ketiga? Fardunya. Cuma itu. Tidak ada wajib mengatakan ini adaan. Ini qada'an. Tidak wajib. Ya? Jadi kalau kita sholat sekarang, sholat zuhur umpamanya. Allahu Akbar. Saya sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur gitu saja. Fardu zuhur, usalli fardu zuhur, Allahu Akbar. Kalau kita punya qadha, itu menjadi sebagai penutup bagi qadha yang telah tinggal. Ya kan? Tidak mesti pula mengatakan qadha pada hari sekian, tanggal sekian, tidak mesti. Paham ya? Jadi kalau seandainya dia tidak tertib, yaitu dimulai dia sholat asar terlebih dahulu, ya kan? Maka tidak sah. Ini kalau dia sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Maka jadi sholat sunnah. Itu dengan catatan kalau dia tidak memiliki sholat yang tertinggal. Kalau sholat tertinggal, kalau dia memiliki sholat tertinggal, maka menjadi sholat yang tertinggal itu. Atau menutup kewajiban sholat yang tertinggal itu. Maka dalam keadaan ini, dia kalau sholat asar terlebih dahulu, kemudian sholat zuhur, maka sah zuhur saja. Ya kan? Maka wajib sholat asar ini diulang di waktunya nanti. Di waktu asar. Wajib diulang di waktu asar. Atau boleh dia menjamak takdim, ya kan? Yaitu kalau dia niatkan di waktu zuhur tadi, yaitu kan dia sholat asar pertama. Kita katakan sholat asar ini tidak sah. Atau ada rinciannya. Kemudian dia sholat zuhur. Ya. Nanti wajib dia sholat asar ini di waktunya lagi. Tidak boleh dia jamak takdim. Karena dia telah menyalahi syaratnya, yaitu al-buda' atau bil-ula. Ya, wajib dia mentakhirkan. Atau dia niatkan di waktu sholat zuhur yang kedua ini, dia akan menjamak takdim. Maka setelah zuhur itu dia ulang sholat asarnya. Ya. Karena syaratnya nanti adalah sholat jamak takdim adalah kita berniat di awal. Di sholat yang pertama. Yang akan kita bahas setelah ini. Beliau katakan, wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak pada sholat yang pertama. Di semua sholat pertama. Baik di waktu takbir maupun sebelum salam. Bahkan ketika salam. Sebelum salam. Bahkan ketika sebelum salam. Bersamaan salam malah. Boleh kita berniat menjamak takdim ketika itu. Asalkan di dalam waktu takbir A sampai salam, itu boleh kita berniat kapanpun. Ketika berdiri, ruku, sujud. Lebih afdal ketika kita takbir. Ya. Niatnya bagaimana? Ada kesengajaan kita akan menjamak takdim. Menjamak sholat asar kepada sholat zuhur. Seperti itu saja niatnya. Sehingga setelah itu, setelah kita sholat zuhur, kan ada niat di dalam hati bahwa kita akan menjamak sholat. Ada azam kita, ada niat kita, kita akan menjamak sholat asar kepada sholat zuhur. Maka setelah itu langsung sholat zuhur seperti niat biasa. Sholat fardhu zuhri, sholat fardhu, Allahu Akbar. Sah. Tanpa sholat fardhu zuhri, jamak takdim, ma'an, tidak ada seperti itu. Ya. Jadi niat sholat jamak itu kapan? Jamak takdim itu pada sholat yang pertama. Paham ya? Wa niyatul jam'i fiha. Niat sholat jamak itu pada sholat yang pertama. Kita sholat zuhur dan sholat asar. Kapan niat jamak itu? Di sholat zuhur. Di dalam sholat zuhur wajib. Di dalam ya. Tidak wajib di takbir. Tidak wajib bertengah. Kapanpun. Di dalam. Di dalam sholat zuhur ini. Kalau kita sholat isya dan sholat maghrib. Di dalam sholat maghrib itu ada niat bahwa kita akan menjamak sholat isya. Ada niat bahwa kita akan menjamak sholat isya kepada waktu maghrib. Paham ya? Nah, karena ini ada beberapa kesalahan. Bagaimana kalau setelah sholat zuhur ini, dia ragu. Apakah tadi dia berniat di sholat pertama itu tidak? Ragu dia. Kalau dia ingat di waktu yang pendek, maka sah menjamak. Kalau tidak, maka tidak boleh dia menjamak. Tidak boleh dia menjamak. Maka wajib nanti dia sholat di waktu asar di waktunya. Atau sholat isya di waktunya. Paham ya? Ini kalau dia lupa. Bagaimana kalau dia orangnya tidak konsisten. Jadi di awal dia berniat. Dia niat zuhur. Allahu Akbar. Di dalam sholat zuhur dia berniat. Dia akan menjamak sholat asar. Lalu dia tarik niatnya. Tidak, saya tidak mau niat. Ya kan? Kemudian setelah itu berniat lagi. Boleh tidak? Boleh. Nah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemudian syarat yang ketiga. Nah, ini mesti ya. Jadi syarat kedua adalah dia berniat jamak di waktu sholat pertama. Ini mesti. Paham, Wildan ya? Jadi di sholat pertama itu kita berniat menjamak. Apakah dilafazkan? Tidak dilafazkan di hati. Bahwa kita akan menjamak sholat asar ini dengan sholat isya ini, dengan sholat zuhur ini, menjamak sholat isya dengan sholat maghrib ini, begitu, paham ya? Kemudian syarat yang ketiga adalah al-mu'alatu bainahuma, mesti mu'alah antara keduanya, antara sholat zuhur dan sholat asar ini, di jamak takdim ini, atau sholat maghrib dan sholat isya ini, mesti mu'alah. Mu'alah ini kan artinya berturut-turut. Maka kalau ada pembatas, dilihat, apakah pembatas ini panjang atau pendek? Ukuran panjang itu adalah seandainya diisi dengan dua rakaan, itu sah. Jadi dua rakaan di waktu itu. Maka kalau panjangnya demikian, tidak sah. Ya kan? Bagaimana kalau panjangnya memang terjadi demikian? Maka wajib kita mengakhirkan sholat sholat isya ke waktunya atau sholat asar ke waktunya, tidak boleh kita jamak. Tidak, mesti itu ada mu'alah. Kalau ada pembatas, kalau pembatas itu pembatas yang untuk kebutuhan sholat, umpamanya kita mau wudu, ada azan, walaupun azan itu tidak dituntut sebetulnya, atau ada kita mencari air, ya kan? Tolabul ma', untuk tayamum kan disyaratkan tolabul ma', betul tak? Mesti harus tolab kita ma' kita dulu. Nah, mesti tolabul ma' boleh, ya kan? Setelah itu boleh. Nah, tolabul ma', kemudian azan, wudu itu tidak memisah antara mu'alah, ya, tidak membatalkan mu'alah. Jadi syaratnya wajib mu'alah antara sholat pertama dan sholat kedua, sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, wajib mu'alah. Kalau ada mu'alah, dilihat apakah panjang atau pendek. Kalau panjang, apa ukuran panjangnya? Dua rakaat, ukuran dua rakaat. Nah, kalau panjang demikian, maka batal jamak takdimnya, maka wajib mengakhirkan sholat di waktunya sendiri. Boleh dijamak lagi. Paham ya? Kemudian yang keempat caranya adalah dawamul uzri ila tamamil ihrami bithaniyati. Dawamnya uzur. Apa uzur sholat jamak kita ini? Safar. Maka mesti dawam safar ini sampai kapan? Sampai selesainya ihram dengan sholat kedua. Coba perhatikan kalimat beliau ucapkan. Dawamul uzri ila tamamil ihram bithaniyah. Uzurnya masih tetap ada sampai selesai ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram pada sholat yang kedua, yaitu sholat, kalau kita jamak takdim zuhur dengan asar, kita takbir sholat asar, itu mesti dalam keadaan kita masih uzur, yaitu jamak. Walaupun setelah takbir itu, kita telah mukim. Di syaratnya mesti ditakbir saja. Di takbir yang kedua, kita dalam keadaan uzur, safar. Tapi dalam keadaan sebelum takbir atau setelah sholat pertama, kita telah sampai di tujuan, maka tidak boleh lagi. Wajib kita sholat itmam di waktunya. Sholat tidak di waktunya, tidak boleh dijamak. Ya. Jadi syarat yang keempat adalah dawamnya uzur, yaitu safar sampai selesainya ihram dengan sholat yang kedua. Bagaimana kalau seandainya kita berangkat sama kapal, umpamanya kita berangkat sama kapal, ya, kapal di laut, tidak disyaratkan adanya safar ketika kita takbiratul ihram yang pertama. Takbir itu tidak disyaratkan adanya safar. Loh, bagaimana? Maka boleh ketika takbir Allahu Akbar, lalu sampan berjalan, kapal berjalan, itu sah sholat kita. Tapi kita takbir sampai selesai sholat, kapal masih berhenti, belum sah. Ya, ini diantara pengecualian. Jadi boleh dalam keadaan takbiratul ihram di sholat yang pertama, bukan sholat yang kedua. Di sholat yang pertama, sholat zuhur atau sholat maghrib, ya kan? Dalam keadaan masih belum ada safar. Tapi ketika dia melakukan sholat, kapal berjalan. Adanya safar, boleh. Paham ya? Jadi syarat yang keempat adalah dawamul uzur ila tamami al-ihram bithaniyati. Kemudian syarat yang kelima adalah dhannu sihhatil ula. Adanya dhon dari orang yang mengerjakan itu sahnya sholat yang pertama. Sekalipun wajib i'adah, seperti sholat di tempat tayamum dengan di tempat yang wajib ada banyak air tadi, ya ghalibu fi wujudul ma, ya. Maka dalam keadaan ini bagi orang yang faqidut tahurain atau yang mutayamim bi mahallin yaghlibu fi wujudul ma, boleh bagi dia untuk menjamak. Boleh bagi dia jamak. Boleh berarti wajib ya. Boleh bagi dia menjamak. Bagaimana orang yang haid? Orang yang mustahadhah, orang mustahadhah yang mutahayyirah, orang mustahadhah mutahayyirah, boleh enggak dia menjamak? Tidak boleh. Kenapa? Apakah dia mengira? Apakah ada perkiraan dia sah sholat pertama itu? Karena ada ihtimal sholat pertama itu dia haid. Kan selalu ada ihtimal perempuan ini, perempuan yang haid ini, yang mustihadhah, istihadhah yang mutahayyirah ini kan kita wajibkan dia seperti orang yang suci, dan kita katakan dia seperti orang yang tidak suci. Kalau yang suci kita wajibkan dia sholat, kita wajibkan dia puasa. Kemudian apa lagi? Kita perbolehkan dia untuk ditalak, ya kan? Wajib mandi setiap mau sholat, ya kan? Wajib berwudu setiap mau sholat. Kan ini yang kita wajibkan bagi dia. Kalau dari pihak dia sebagai orang haid, kita haramkan dia untuk menyentuh Quran, membaca Al-Quran selain dalam waktu sholat, dan dia wajib sholat. Kita haramkan dia memasuki masjid, kita haramkan dia melewati masjid. Kan ini perkara bagi orang yang mutahhirah. Ya kan, haid yang mutahhirah. Dia apa namanya? Tidak tahu ukuran darah haid, ya kan? Merah hitamnya tidak tahu dia. Kemudian tidak tahu masanya, qadar tidak tahu semuanya. Semuanya tidak tahu, maka kita katakan mutahhirah. Maka dia tidak boleh menjamak. Tidak boleh menjamak takdim, menjamak takhir. Karena dia tidak mengira sahan sholat pertama. Mungkin jadi itu adalah ada haidnya. Paham ya? Kemudian syarat yang keberapa lagi? Yang keenam, yaitu al-ilmu bijawazil jami', yaitu mengetahui bolehnya jamak. Ya kan? Kita melakukan safar sekarang, melihat orang sholat asar di waktu zuhur, lalu kita sholat pula. Tapi kita memiliki ilmu untuk jamak ini. Sama seperti pemasan qasar kemarin. Maka juga tidak sah. Syaratnya adalah kita mengetahui tentang kebolehan jamak. Kemudian ditambah oleh Syekh Mustafa syarat yang ketujuh, yaitu masih adanya waktu yang pertama sampai kita takbiratul ihram dengan sholat yang kedua. Baqa'u waqtil ula ilal ihram bithaniyati wa ininqadha ba'dal ihram biha mubasharatan. Masih adanya waktu sholat yang pertama hingga takbiratul ihram dengan sholat yang kedua, sekalipun habis setelah takbiratul ihram itu langsung. Begini, kita sholat asar di waktu sholat zuhur, berarti jamak takdim. Ya kan? Syaratnya tambahan ketujuh ini adalah yaitu masih ada waktu salat pertama ini, waktu zuhur ini, sampai kita takbiratun salat yang kedua, salat asar atau salat isya. Ya kan? Sekalipun salat takbir itu habis waktu. Paham ya? Nah, ini disyaratkan bagi salat jamak takdim. Berarti tujuh. Salat pertama adalah mesti tartib, mesti menyelesaikan salat pertama. Syarat yang kedua adalah niat jamak di salat yang pertama. Syarat yang ketiga wajib muwalah. Syarat yang keempat dawamul udzur ila tamamil ihram bitsaniyah. Masih adanya udzur sampai kita takbir ihram dengan salat yang kedua. Ya kan? Kemudian yang kelima dia mengira sah salat yang pertama. Kemudian yang keenam mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang kebolehan jamak. Kemudian yang ketujuh yaitu masih adanya waktu sholat yang pertama sampai kita takbiratul sholat akhiran sholat kedua. Paham ya? Nah, ini syarat-syarat untuk jamak takdim. Bagaimana kalau syarat untuk jamak takhir? Beliau katakan wasyurutu jamak takhiri itsnan. Syarat jamak takhir itu ada dua. Kita sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya. Cuman empat itu yang boleh ya. Tidak boleh subuh dengan subuh, tidak boleh. Isya dengan subuh, tidak boleh. Dan syarat jamak takhir ada dua. Yang pertama adalah niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Niatnya, artinya niat jamak takhir sebelum habis waktu yang pertama. Niatnya sebelum habis masa yang pertama. Apa maksudnya? Kita sekarang mau menjamak sholat zuhur kita kepada sholat asar. Syaratnya adalah kita mesti berniat sholat berniat jamak takhir ini di waktu zuhur. Kapan waktu zuhur? Anggaplah waktu zuhur itu jam 12 sampai jam 3. Anggap jam 12 sampai jam 3. Maka dari masa jam 12 sampai jam 3 ini wajib kita berniat di masa itu. Terserah kapanpun, di awal, di tengah, ya kan? Di akhir, di akhirnya akan ada pembahasan kita nanti. Ya kan? Mesti di waktu itu. Supaya nanti dia langsung sholat jamak. Lalu kalau ketika telah masuk waktu sholat asar, langsung sholat seperti sholat biasa. Kita hanya memindahkan waktu sholat. Kita tidak berniat ya. Jadi jangan ketika kita waktu asar, berniat pula saya niat menjamak takhir. Bukan itu maksud niat jamak takhir itu. Karena kita telah berniat di zaman sholat yang pertama. Maka pada sholat yang kedua, ketika kita telah sampai asar itu, atau telah sampai isya itu, sholat seperti biasa, karena itu pemilik waktunya. Ya, sholat apa? Sholat asar atau sholat, karena tidak disyaratkan tertib di sini, tidak disyaratkan tertib, dan bahkan tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan tertib, tidak disyaratkan mualah, tapi sunnah hukumnya. Paham ya? Berbeda kalau jamak takdim, wajib mualah, wajib tertib. Kalau di sholat ini tidak wajib mualah, tidak wajib tertib. Boleh kita sholat apa dulu? Boleh kita sholat zuhur terlebih dahulu, atau boleh kita pemilik waktu sholat asar kita terlebih dahulu. Ya kan? Atau maghrib dan isya. Boleh kita maghrib atau isya. terserah manapun, ya kan, tidak wajib mualaf, tidak wajib tertib. Tapi wajib berniat jamak takhir ini di waktu sholat pertama. Kalau kita mengumum jamak sholat isya dengan sholat maghrib, maaf, sholat maghrib dengan sholat isya, maka selama masih ada waktu isya, wajib kita berniat di waktu itu. Apa niat saja? Yaitu saya mau menjamak sholat maghrib kepada sholat isya, jamak takhir. Itu saja niatnya. Ada qasdu, ada kesengajaan dalam diri kita bahwa kita akan meniat menjamak sholat maghrib atau menjamak sholat zuhur di waktu yang kedua ini, yaitu di waktu sholat asar atau di waktu sholat isya. Paham ya? Nah, waktu niat ini sampai kapan habisnya? Umpamanya waktu zuhur itu sampai jam 3. Jam 3 itu masuk waktu sholat asar. Nah, kapan? Boleh enggak 2 menit terakhir itu? 1 menit terakhir itu boleh enggak? Nah, itu pertanyaan sekarang. Kapan? Sampai kapan bolehnya masa berniat itu? Di awal tentu boleh, pertengahan tentu boleh. Bagaimana kalau akhirnya? Nah, ya. Ini ikhtilaf pendapat jumhur atau pendapat Imam Ramli, pendapat pengikut beliau, seperti pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan hal ini terus menerus sampai habis masa dan sempat kita mengerjakan sholat secara sempurna, sholat zuhur secara sempurna atau sholat maghrib secara sempurna. Kalau mengerjakan sholat zuhur secara sempurna, kalau kita jamak berapa waktunya umpamanya? Anggaplah 4 menit. Maka dalam masa 4 menit ini, ya kan, boleh kita berniat, masih boleh kita berniat. Tapi kalau udah habis 4 menit, tinggal 3 menit umpamanya. Atau 4 menit kurang. Dan itu tidak sah kalau kita kerjakan sholat zuhur. Ya kan? Maka tidak sah niat kita ini. Maka wajib, maka berdosa kita. Maka wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha sholat zuhur. Artinya kalau kita sholat zuhur ketika itu, jatuh qadha, bukan jatuh menjamak. Paham ya? Ini menurut siapa tadi? Menurut Imam Ramli dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Tapi pendapat Imam Ibnu Hajar tidak disyaratkan mesti selesai sholat, mesti tinggal di waktu yang sah kita mengerjakan sholat secara sempurna. Tidak disyaratkan itu. Disyaratkan saja walaupun kita sempat mengerjakan satu rakaat, kata beliau. Berapa itu satu rakaat? Ya, anggaplah satu menit, ya kan? Maka cukup dalam satu menit, tinggal satu menit lagi waktu asar, masih boleh kita berniat, kata beliau. Masih boleh kita berniat. Tapi kalau tinggal 30 detik, tidak boleh lagi. Karena tidak mungkin satu rakaat, gitu ya. Paham ya perbedaan di sini? Nah, jadi sampai kapan boleh kita berniat jamak di dalam waktunya ini? Khilaf. Pendapat pertama, pendapat Imam Ramli dan pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan sampai kapan? Sampai masih bisa melakukan sholat secara sempurna. Ingat, itu kalau kita melakukan sholat secara sempurna. Kalau kita ingin melakukan zuhur secara qasar bagaimana? Berarti kan bagi dua. Empat bagi dua. Berarti tinggal dua menit lagi. Nah, gitu ya. Kalau menurut pendapat kedua, itu pendapat Ibnu Hajar, yaitu cukup, yaitu zaman yang sah di sana mengerjakan apa? Satu rakaan saja. Paham ya? Berarti kalau berdasarkan dua pendapat ini, kalau diakhirkan dari waktu yang minimal itu, kalau menurut pendapat Imam Ramli tadi, minimal itu 4 menit, anggaplah 4 menit. Kalau di luar dari waktu itu, tinggal 3 menit lagi, maka ini berdosa dia, menurut beliau. Ya kan? Maka wajib sholat zuhur ketika itu sebagai qadha'an. Bukan jamak dia. Ya? Sehingga dia berdosa. Begitu juga menurut pendapat Ibnu Hajar. Kalau diakhirkan dari 1 menit ini, maka dia berdosa. Ya? Berdosa. Dan itu dihitung sebagai qadha'an. Kemudian syarat yang kedua adalah wadawamul udhri ila tamami tsaniyati. Dan uzur, apa daum uzur? Uzurnya adalah safar. Masih adanya safar sampai selesainya sholat yang kedua. Maksudnya adalah sampai selesainya sholat pertama dan kedua. Karena tidak disyaratkan tertib seperti yang kita katakan tadi. Maka dalam kalam musannif di sini, itu kata Syekh Mustafa ada kusur. Maka lebih afdal, lebih ta'birkan dengan wadawamul udhri ila tamami sholatil ula wa tsaniyah. Selesainya sholat pertama dan sholat kedua. Karena tidak disyaratkan kita sholat pertama atau sholat kedua, terserah. Boleh kita sholat isya terlebih dahulu atau sholat maghrib. Ya kan? Atau sholat maghrib dan isya, terserah. Tidak disyaratkan tertib di sholat jamak takhir ini. Ya, boleh pemilih waktu, yaitu sholat isya atau sholat asar. Ya kan? Atau sholat yang sebelumnya, yaitu sholat maghrib atau sholat zuhur. Ya, tidak disyaratkan jamak dan tidak disyaratkan tertib dan tidak disyaratkan mualaf. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bagaimana kalau seandainya dia takhirkan, ya, dia takhirkan, kemudian dia telah mukim sebelum mengerjakan sholat ini. Dia telah mukim sebelum mengerjakan sholat ini, baik dua-duanya atau salah satunya. Paham tak? Telah sampai di perjalanannya, telah sampai dia di tempat tujuannya. Artinya dia tidak dihitung sebagai musafir lagi. Makan boleh, masih boleh tidak dia menjamak? Tidak boleh dia menjamak lagi. Baik jamak takdim, jamak takhir, kalau telah sampai di tujuannya, dia tidak lagi safar, berarti tidak ada unsur lagi, tidak ada dawam unsur lagi. Maka dalam keadaan ini, ya kan, wajib dia sholat seperti biasanya, tapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Beda kalau dalam kasus tadi, kalau tidak berniat tadi, maka dia berdosa. Ya, paham ya? Kemudian selanjutnya adalah al-jam'u bil matar, jamak dengan sebab hujan. Al-jam' qala rahimahullah ta'ala al-jam'u bil matari kal jam'i bis safari, lakinnahu la yajuzu illa taqdiman faqat. Jamak dengan sebab hujan sama seperti dengan jamak seperti solat safar. Akan tetapi dia tidak boleh kecuali takdim saja. Maksudnya adalah sama dengan seperti solat jamak dengan safar. Boleh jamak disyaratkan apa-apa yang disyaratkan pada jamak takdim. Apa jamak takdim disyaratkan? Pertama mesti budak atau bil ula tertib. Yang kedua niat jamak di soal pertama, ya kan? Kemudian ketiga mualah, kemudian dawamul udhri, kemudian niat apa? Dhannu sihatul ula, kemudian al ilmu, ya kan? Kemudian masih adanya waktu, ya kan? Waktu yang pertama sampai kita soal yang kedua. Disyaratkan sama seperti safar. Sama seperti safar artinya kita boleh menjamak, ya kan, dengan adanya hujan. Nah, dengan adanya hujan kita boleh menjamak, tapi hanya boleh jamak takdim saja. Beliau katakan boleh jamak takdim saja. Kenapa diperbolehkan jamak ini? Nanti akan kita sebutkan di antara syaratnya. Di antara syaratnya adalah beliau katakan bisyuruti jam'i taqdim bis safar ma'a wujudil matar, beserta adanya hujan. Beserta adanya hujan indal ihram bil ula, ketika kita takbiratul ihram yang pertama. Jadi boleh kita menjamak ketika ada hujan, hanya jamak takdim saja. Jamak takdim. Kalau kita sholat zuhur dengan sholat asar, boleh menjamak sholat asar kepada zuhur. Atau maghrib dengan isya, boleh menjamak isya kepada maghrib. Jamak takdim saja. Ya kan? Kenapa jamak takdim saja? Nanti ada persyaratannya. Di antara persyaratan pertama adalah masih ada hujan atau hujan itu tetap ada dalam empat tempat. Tempat pertama adalah ketika takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Anggaplah sekarang kita sholat zuhur dan sholat asar, ya kan? Maka ketika takbiratul ihram sholat pertama, sholat zuhur, wajib ada hujan di sana. Wajib ada hujan. Kalau tidak ada hujan di sana, maka tidak boleh. Yang kedua, boleh ada, wajib ada hujan itu pada takbiratul ihram sholat yang kedua. Pada takbiratul ihram sholat yang kedua. Kemudian pada salam sholat yang pertama. Pada waktu salam sholat yang? Kemudian yang keempat, antara salam pertama dan takbiratul ihram sholat kedua. Jadi wajib pada empat tempat. Pertama pada takbiratul ihram sholat pertama. Yang kedua, takbiratul ihram sholat kedua. Kemudian antara itu. Kemudian ketika salam. Ketika salam itu ya. Berarti ketika kita takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, masih ada hujan, setelah itu berhenti hujan. Sah enggak? Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena enggak disyaratkan adanya hujan di pertengahan sholat pertama. Disyaratkan hanya pada takbiratul ihram sholat pertama. Paham ya? Nah, jadi disyaratkan adanya hujan pada takbiratul ihram pertama. Kalau berhenti di pertengahan itu, boleh enggak? Boleh, tidak masalah. Kemudian disyaratkan juga ketika takbiratul ihram pada sholat yang kedua, kemudian ketika salam, dan antara salam dan takbiratul ihram. Bagaimana ketika kita telah takbiratul ihram kedua? Berarti kita telah sholat asar umpamanya. Allahu Akbar, lalu berhenti hujan. Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan ada hujan ketika sholat yang kedua. Hanya kita disyaratkan kita ke takbiratul ihram, sholat yang kedua. Paham ya? Dan itu harus secara yakin di adanya hujan. Atau zon. Kalau ragu dia, apakah ada hujan kita ke takbiratul ihram atau enggak? Ragu, maka tidak boleh, ya kan? Tidak boleh dia menjamak. Kecuali kalau dia tahu di waktu dekat bahwa ternyata hujan tidak terputus. Kemudian juga disyaratkan bagi dia itu adalah syarat tambahan itu dia sholat jamaah ini dengan apa sholat jamaah ini secara berjamaah. Ingat pembahasan kita kemarin itu? Empat sholat yang wajib berjamaah. Pertama sholat Jumat. Yang kedua sholat sholat nazar. Yang ketiga sholat ya ini sholat jamaah dengan sebab hujan jamaah bil matar. Kemudian keempat ya ada. Udah sering gitu ulang-ulang itu kayaknya ya. Nah, empat ini wajib jamaah. Maka kalau kita sholat jamak dengan sebab hujan wajib i'adah. Wajib i'adah. Wajib berjamaah, ya. Tapi apakah disyaratkan wajib berjamaah dari takbir sampai salam? Enggak. Cukup untuk mendapatkan jamaah saja. Yaitu kita ke takbir. Allahu akbar langsung kita nikmu barakah. Sah sholat kita. Ya, sah sholat kita. Ini syarat yang kedua ya. Jadi adanya hujan di empat tempat. Kemudian yang kedua, yaitu sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang ketiga, tempat antara orang itu sholat dengan rumahnya, itu jauh sekali. Tapi rumah kita dengan masjid dekat. Ya apa yang menjadikan kita boleh untuk menjamaah itu apa? Atau punya ini, di dekat rumah itu, ya aslinya di rumah itu tidak ada hujan lah. Artinya rumah itu semuanya ada tenda. Kita ke masjid ada tenda. Atau ada belakon. Ya, tidak ada masalah. Apa yang membuat kita uzur? Ya kan? Dahulu, rumah orang itu dari masjid itu jauh. Jadi kalau dia datang ke masjid, ya kan? Kalau balik lagi nanti, sekarang sholat zuhur. Datang dia masjid sholat zuhur. Sholat zuhur balik dan nanti dia tidak sempat lagi sholat asar di rumah. Karena hujan. Karena hujan. Atau karena becek seperti itu. Maka dalam keadaan ini diperbolehkan bagi orang yang rumahnya jauh ini untuk mengqasar sholat. Untuk menjamak sholat asar yang mau dikerjakannya itu di masjid ini. Dijamaknya di waktu pertama. Jamak takdim saja. Itu karena rumahnya jauh. Dan itu pun kalau dia berniat berjamaah. Tapi kalau dia, saya mau berjamaah di rumah saja. Ya kan? Kata Ustaz Ramadan, saya di rumah saja. Istri saya nunggu di rumah. Ya kan? Ya berarti tidak boleh dia menjamak. Atau rumahnya itu dekat dari masjid. Ya tidak boleh menjamak. Sehingga syarat yang ketiga adalah rumahnya jauh daripada masjid. Ya kan? Dan syarat selanjutnya adalah bahwa hujan tersebut membuat dia susah. Membuat dia susah. Mungkin dia basah. Ya, becek seperti itu. Nah. Tapi kalau hujannya sedikit saja, tidak boleh menjamak, ya tidak boleh menjamak. Kemudian syarat selanjutnya adalah, ya tidak disyaratkan ya hujan tersebut hujan yang begitu lebat, tapi disyaratkan adalah hujan tersebut yang membuat kita basah, membuat kita pakaian kita basah, bagian atas kita basah, kemudian sandal kita di bawah basah. Nah itu disyaratkan. Tidak mesti hujan lebat pula. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Mustafa, tambahannya adalah kalau seandainya setelah hujan itu kan masih ada anu ya, lumpur. Kalau dahulu kan tidak seperti sekarang, ada lumpur, kemudian ada sisa-sisa air gitu kan. Itu kan membuat kita sulit juga. Itu juga boleh menjamak. Ya. Jadi ketika hujan pertama silakan menjamak kemudian pulang lagi. Kan ketika hujan di rumah enggak mesti kita sholat lagi, gitu ya. Ini menjamak dengan sebab hujan. Kemudian yang selanjutnya ada al-jam'u bil marad. Jamak dengan sebab sakit. Ini muktamad mazhab kita sebetulnya tidak boleh. Jadi sakit kita tidak boleh menjamak. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi dan sebagian ulama lain mengatakan boleh. Ya, kalau kita sakit kan sulit itu. Apalagi sakitnya lama. Maka dalam keadaan sekarang kalau seandainya dia memang tidak mungkin nanti. Biasanya umpamanya dia sholat waktu zuhur ini berobat. Ya kan, atau dicek oleh dokter. Ini biasanya tertidur atau memang kesakitan, ya kan? Kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi boleh dia menjamak, ya kan? Baik jamak takdim atau jamak takhir. Beliau katakan al-jam'u bil maradi ikhtara Nawawi wa ghairuhu. Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi seperti Imam Al-Muqri dan Imam Isnawi dan yang lainnya mengatakan boleh. Ini pilihan ya. Jadi ada namanya pendapat muktamad, ada namanya pendapat ikhtiar. Ada ikhtiarat. Maka sebagian ulama ada mengumpulkan ikhtiarat Imam Nawawi ini. Ikhtiarat An-Nawawi kita. Pendapat Imam Nawawi pilih-pilih dalam mazhab yang itu sebetulnya bukan pendapat resmi dalam mazhab. Tapi pendapat pilihan pendapat Imam Nawawi. Ya kan? Guru Syekh Mustafa Abdul Nabi yaitu Syekh Salim Khatib itu mengumpulkan dalam satu kitab. Ikhtiyar An-Nawawi fil Fiqh Syafi'i. Ya kita. Ikhtiyar An-Nawawi wa ghairuhu, Imam Nawawi memilih dan selain Imam Nawawi, jawaz al-jam'i bil marad. Bolehnya menjamak dengan sebab sakit. Tapi sakitnya ini adalah sakit yang sulit dia. Seandainya kalau walaupun tidak memperbolehkan dia tayamum. Umpamanya sakitnya ini adalah sakit sulit dia berdiri lama. Ya kan? Sulit dia berdiri lama atau sakitnya ini apa contohnya? Yang penting dhabitnya adalah penyakitnya ini la tahtamilu adatan. Dia tidak bisa menanggung secara adatan. Artinya butuh istirahat lama ini penyakit ini. Butuh istirahat lama. Kan banyak penyakit tuh yang butuh istirahat lama, ya kan? Maka dalam keadaan ini menurut Imam Nawawi boleh kita menjamak. Mana yang bagus? Beliau mengatakan taqdiman wa ta'khiran bi syurutil jam'i bi safar. Ya baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir dengan syarat-syarat jamak taqdim dan jamak safar. Kalau kita jamak taqdim syaratkan semua syarat-syarat yang tadi. Berapa disyaratkan kalau jamak takdim? 7. 6 saja. Kenapa 6 saja? Karena tidak ada safar. Tidak ada daun uzur di safarnya. Hilangkan satu ya. Atau 5 saja. Karena ya tidak disyaratkan adanya. Ya 6 saja. Tidak disyaratkan 7. Karena tidak disyaratkan adanya safar di sini. Karena ini lagi sakit. Kita di kamar, mana safar kamar? Antara ujung dan ujung. Ya kan? Apa saja kalau dia jamak takdim? Al buda atau bil ula tartib. Yang kedua, niatul jam'i fiha, yaitu fi salatis al ula. Kemudian ketiga, al mualah. Kemudian keempat, zannu sihatul ula. Kemudian kelima, al ilmu bi jawaz jam'i. Kemudian keenam, jawadul udhri tadi ya. Dan itu tidak kita hitung di sini. Baqa'u waqtil ula ya kan ila tamami tahrim al ula atsaniyah. Kemudian kalau jamak takhir syaratnya hanya dua. Yang pertama niatul jam'i fil ula fi waqtil ula. Mati. Yang kedua dawamul udhri. Nah, berarti satu saja disyaratkan di sini ya. Mungkin kalau dawamul udhri di sini mungkin sakit itu mungkin. Ya kan? Mana yang lebih afdal bagi orang sakit itu? Menjamak takdim atau jamak takhir? Tergantung keadaannya. Mungkin biasanya dia di waktu zuhur dia fresh gitu kan. Ya udah dijamak di waktu zuhur. Jamak takdim. Biasanya waktu asar datang waktu sakit saya gitu kan. Ya udah dijamak jamak takdim. Atau biasanya di waktu asar. Maka jamak takhir. Tergantung kepada masing-masing dia ya. Kita baca Jumat. Kita baca Jumat ini sedikit. Sedikit. Dibaca sampai surut-surut aja. Al-Jumu'ah itu permasalahan tentang Jumu'ah. Kenapa Jumu'ah itu disebut dengan Jumu'ah? Jadi kalau hari itu Jumu'ah ya. Kalau sholatnya sholat Jumu'ah. Jumu'ah dengan domah. Jumu'ah. Ada juga mengatakan boleh dengan Jumu'ah. Dinamai Jumu'ah dengan Jumat. Kenapa? Ijtima' berasal dari ijtima' ya. Karena orang ijtima'in nasilah. Karena orang-orang berkumpul ketika hari itu. Maka disebut dengan hari Jumu'ah. Atau karena berkumpulnya kebaikan pada hari itu. Hari yang terbaik. Yang terbit matahari di sana adalah di Jumat. Ya kan? Kalau kita katakan hari yang terbaik dalam seminggu itu hari Jumat. Ya kan? Kalau hari yang terbaik dalam per tahun itu hari Arafah, Yaum Arafah. Tapi kan itu per tahun adanya. Kalau ini per minggu. Kalau per minggu itu maka hari Jumat. Nah, hari yang terbaik. Atau karena pada hari Jumat itu dikumpulkan penciptaan Adam. Nabi Adam kan diciptakan dari beberapa tanah. Ya kan? Dikumpulkan penciptanya itu pada hari Jumat. Atau karena beliau berkumpul pada hari Jumat itu dengan Sayyidatuna Hawa di Padang Arafah. Dia kan beliau awalnya berpisah itu. Dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Ketika turun ke dunia. Lalu dikumpulkan pada hari Jumat. Maka hari Jumat itu hari yang romantis. Ya kan? Maka boleh melakukan akad dianjurkan pada hari Jumat itu. Dan pada subuh hari Jumat kan? lakukan akad. Karena hari yang romantis, perjumpaan Nabi Adam dengan Sayyidina Sayyidatuna Hawa, ya kan? Kemudian malamnya langsung malam satu, malam Jumat. Kemudian hari itu adalah hari yang paling afdal, ya kan? Setelah hari Arafah. Dan wajib Jumat ini fardu ain bagi setiap orang mukallaf yang akan kita sebutkan syarat-syaratnya nanti. Wal jumu'atu al-jumu'atu raka'atani tu'addayan atau tu'addiyan waqta dhuhri fil yaumil ma'rufi. Jumat itu artinya salat Jumat adalah dua rakaat yang dikerjakan di waktu zuhur pada hari yang dikenal. Artinya salat Jumat itu bukan ganti daripada zuhur. Nah, ini yang perlu tegaskan. Salat Jumat bukan ganti daripada zuhur. Lalu mana zuhurnya? Berarti hari itu khusus tidak ada zuhur. Dan ada Jumat. Dan Jumat itu bukan ganti dari zuhur. Ada yang mengatakan ganti. Kalau ganti, begini. Tayamum ganti dari wudu tidak? Kalau kita tidak ada tayamum, berarti kita wudu. Ya kan? Artinya ketika ada asli, kita boleh mengerjakan asli daripada tidak tayamum, dan tidak kerjakan badal. Betul tidak? Tapi sekarang tidak boleh kita kerjakan asli, tidak boleh kita kerjakan zuhur, lalu kita tinggalkan Jumat, tidak boleh. Kita wajib Jumat, ya kan? Dan tidak wajib zuhur ketika itu. Nah ini maksudnya. Artinya sholat ini adalah sholat asli, bukan badal, dan dia bukan sholat zuhur yang diqasar pula, ya kan? Dia adalah sholat mustaqillah. Sehingga orang yang wajib bagi dia sholat Jumat tidak sah sholat zuhur bagi dia. Kita wajib bagi kita Jumat umpamanya tidak sah zuhur bagi kita kecuali kalau hilang atau ada hal-hal yang tidak mewajibkan kita untuk Jumat. Kita sakit boleh kita zuhur, ya kan? Kita safar boleh kita zuhur. Tapi kita mukim, kita laki-laki, kita sehat, kita balik dan yang lainnya syarat-syaratnya nanti, maka wajib bagi kita Jumat. Tidak boleh zuhur bagi kita. Paham ya? Kemudian beliau katakan syurutu wujubil jumu'ati. Syurutu wujubil jumu'ati sab'atun. Syarat wajib Jumat itu ada tujuh. Syarat-syarat Jumat ini sama dengan syarat-syarat sholat yang lainnya. Apa syarat-syarat sholat yang lainnya? Yaitu Islam, ya kan? Syarat-syarat sah-syarat wajib. Berapa syarat-syarat sah Jumat? Syarat-syarat sholat lah. Berapa syarat-syarat sholat? Enam. Apa? Islam. Balik. Rakal. An-naqah an ahidu nifas. Bulu dakwah. Salamat al-hawah. Mantap. Cantik. Bagus. Jadi disyaratkan sama seperti yang itu ya. Kalau dia lagi haid, dia tidak belum berakal, belum balik, atau dia tidak merdeka, tidak wajib bagi dia. Maka beliau katakan, dari segi sunnah, rukun, dan wajibnya sama dengan permasalahan sholat biasa. Tapi ada tambahannya di sini. Nah ini. Ada tambahan dalam permasalahan sholat Jumat ini. Ada tambahan pada syarat wajibnya, syarat sahnya, makruh sunnahnya, ada tambahan nanti yang membatalkan. Beliau katakan, suruh tujuh bil jumu'ati sabatun. Syarat-syarat wajib Jumat itu ada tujuh. Yang pertama, al-Islam. Islam walau fima madho. Islam walau fima madho. Maka orang murtad, ya, itu wajib bagi mereka. Ya kan? Maksudnya wajib bagi mereka, wajib mereka Islam, wajib mereka sholat. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Tapi kalau mereka sholat dalam waktu murtad, mereka tidak sah. Karena syaratnya adalah, kalau mengerjakan, syarat sah mengerjakan, itu adalah Islam. Kalau ini kan syarat wajib, beda syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib, walau fi mamadu. Syarat sah, al-Islamu bil fi'li. Masih ingat? Ya kan? Kalau syarat sah itu kan syarat sah kita untuk langsung mengerjakan sholat itu. Maka wajib Islam. Tapi kalau syarat wajibnya, maksudnya syarat kita dituntutnya, Islam walau fi mamadu. Maka orang murtad, kalau mereka Islam, wajib mengqadha sholatnya itu. Wajib mengqadha waktu sholatnya itu. Nah gitu ya. Yang kedua adalah, maka tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua adalah al-buluh, baligh. Ya. Baligh itu apa ciri-cirinya kemarin itu? Ada tiga. Pertama, ada kalanya dengan umur. Ada kalanya dengan haid. Ada kalanya dengan keluarnya mani. Kalau umur berapa? 15. Laki-laki dan perempuan dua-duanya 15. Kalau telah sampai masa itu, maka dia disebut dengan baligh. Kalau haid, umurnya 9 tahun ya. 9 tahun. Komariah lebih kurang ya. Kemudian yang ketiga, kalau kalau keluar mani umur berapa? biasanya berapa? 12 yang kemarin ya. 12 ya. Kemudian yang ke kemudian maka kalau anak kecil belum balik belum wajib bagi mereka Jumat. Tapi coba perhatikan begini. Anak kecil yang telah sampai umur 7 tahun wajib orang tua menyuruh dia untuk sholat. Jadi wajibnya untuk orang tua, bukan wajib untuk anak itu. Wajib menyuruhannya untuk sholat, bukan hanya sholat. Perkara-perkara ibadah yang lainnya, wajib menyuruh dia puasa. Wajib mengerjakan hal yang tidak sah, sholat kecuali dengannya. Umpamanya, berwudu. Wajib menyuruh dia berwudu. Mengajarkan dia berwudu. Ya kan? Wajib untuk sholat. Kalau telah sampai 10 tahun, dipukul. Gitu kan? Supaya dia membiasakan sholat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya berakal. Maka orang yang gila, orang yang tidak dalam keadaan sadar, mabuk, pingsan tidak wajib bagi mereka. Tidak wajib bagi mereka. Dan juga tidak wajib bagi mereka zuhur. Tidak wajib bagi mereka zuhur kalau seandainya mereka itu adalah tidak ta'addi. Jadi ada perbedaannya ta'addi atau ghairu muta'addi. Muta'addin itu artinya adalah sengaja dia membuat dirinya supaya dia mabuk. Supaya dia membuat dirinya supaya dia gila. Mulai tahu ini minum apa nih? Minuman gila gitu kan. Kalau minum jadi gila. Lalu tetap diminumnya atau tetap diminum jadi mabuk. Maka wajib nanti dia sholat zuhur kalau masih ada waktunya. Atau wajib dia mengqadanya nanti. Tapi dia tidak tahu sekarang kan. Saya dikasih minum sama Ustaz Nur Zaman. Nih silahkan minum Ustaz. Saya sudah minum ini. Ya kan ternyata mabuk seharian. Hari ini hari Jumat. Wajib saya sholat Jumat, tidak wajib saya mengkodohnya. Ya, karena saya guru muta'adim. Tanpa sengajaan saya. Ya kan? Kalau orang tidur bagaimana? Wajib tidak muta'adim dan tidak muta'adim? Nah, tidak ada masalah. Muta'adim itu tidak muta'adimnya wajib bagi dia mengkodoh. Ya kan? Tidur itu tidak ada. Baik muta'adim dan tidak muta'adimnya. Apa muta'adim dalam tidur itu? Masih tidak ada pembahasan tidur dulu. Dia kalau seandainya telah masuk waktu sholat, ada dua kemungkinan. Kalau dia tidur sebelum waktu sholat, atau ketika telah masuk waktu sholat dan dia mengira akan bangun sebelum habis waktu sholat, maka tidurnya itu ghairu muta'addi. Dia tidak berdosa. Kalau nanti ada pengaruhnya nanti. Ada yang kedua umpamanya dia tidur setelah masuk waktu sholat dan dia mengira dia tidak akan bangun di luar waktu sholat di dalam waktu sholat atau mungkin tidur sebelum dia tidur setelah masuk waktu sholat dan dia mengira dia tidak akan bangun di waktu sholat atau ya itu cuman itu maka dalam keadaan ini dia itu muta'addi, dia itu disebut sebagai muta'addi, yaitu tidur dalam keadaan waktu telah masuk waktu sholat dan tidak sangat mengantuk. Tapi kalau sangat mengantuk, sekarang udah masuk waktu sholat zuhur dan sangat mengantuk, susah dia menghilangkannya. Ikan silakan langsung tidur. Nah, maka dalam keadaan yang pertama, kalau dia itu muta'addi, wajib dia segera untuk mengqadha. Kalau dia tidak muta'addi, tidak wajib mengqadha. Beda ya? Karena kalau orang yang tidur dalam keadaan muta'addi, dia adalah tidak ada uzur. Dia tidak ada uzur. Kalau tidurnya ghairu muta'addi, dia sebut uzur. Kalau orang yang kehilangan sholat karena uzur, wajib mengqadha bagi dia adalah wajib alal tarakhi, tidak wajib alal fawr. Kalau dia tidur dalam keadaan muta'addi, berarti tidak ada uzur bagi dia. Kalau tidak ada uzur, wajib mengqadha. Maka ketika bangun tidur, ya kan, umpamanya sekarang setelah sampai waktu asar, pas bangun waktu asar, bukan? Dilihat apakah muta'addi atau ghairu muta'addi. Ternyata dia adalah ghairu muta'addi. Umpamanya karena tertidur sebelum waktu sholat zuhur dan kebangun waktu asar. Ya kan? Maka dalam keadaan ini tidak wajib dia sholat ketika itu langsung. Boleh dia tunda, kapanpun dia sholat, boleh. Ya kan? Tapi lebih dianjurkan dipercepat. Tapi dia sengaja tidur di waktu sholat dan dia mengira biasa kebiasaan dia kalau tidur, ya udah hilang. Bablasan, ya kan? Nah, dia sengaja itu tidur di waktu sholat. Maka dalam keadaan ini ketika bangun dari tidurnya, wajib bersegera mengqadhanya. Tidak boleh dia mengqadha sholat, tidak boleh dia mengerjakan perkara sunnah dan perkara yang lain. Bahkan perkara sholat wajib ketika itu tidak boleh juga. Wajib dia mengerjakan sholat, qadha itu terlebih dahulu. Karena dia meninggalkan tanpa uzur. Paham ya? Kemudian yang keempat adalah syaratnya al-hurriyatu merdeka. Ya, mereka secara sempurna. Tapi boleh baginya, boleh. Bahkan sunnah baginya sunnah. Ya kan? Kalau diizinkan oleh tuannya. Kalau diizinkan oleh tuannya. Ada budak itu namanya yang kita bahas dulu budak mubaat. Ingat tak budak mubaat? Setengah merdeka, setengah tak merdeka. Saya sama Rizky beli budak. 50%, 50% sama kami. Budak Turki. Ya kan? 50 juta, 50 juta. Ya kan? Rizky ini orang baik. Lalu dia merdekakan. Ya kan? Saya tidak mau merdekakan. Ya kan? Dalam keadaan itu sebetulnya kan wajib saya merdekakan. Ternyata saya tidak mau merdekakan. Maka budak itu statusnya setengah merdeka, setengah budak. Maka dalam keadaan ini, ya kan? Budak itu dalam keadaan setengah merdekanya itu kan merdeka itu. Nah, bukankah itu wajib bagi dia Jumat? Padahal anggaplah dalam seminggu itu 3 hari dia itu merdeka. 4 hari dia menjadi budak. Bukankah dalam 3 hari itu, anggaplah dalam 3 hari itu ada hari Jumat. Bukankah itu dia merdeka? Tidak. Nah, dia masih berstatus sebagai budak. Maka masuk dengan budak merdeka di sini adalah al-hurriyatul kamilah. Merdeka secara sempurna. Paham ya? Walaupun itu ada muhayyah antara dia dengan tuannya. Muhayyah itu atau munawabah. Munawabah ini begini. Munawabah ini seperti yang kita katakan, yaitu dalam 3 hari ini kamu merdeka sama saya, budak sama saya, kemudian 4 hari selebihnya kamu merdeka, ya gitu. Walaupun itu muhayyah pada apa namanya? Pada jatah dia seharusnya merdeka, itu masih belum wajib bagi dia untuk Jumat. Karena syaratnya merdeka secara sempurna kamil, al-hurriyatul kamilah. Kemudian yang kelima syaratnya adalah adzukuratu, yaitu laki-laki. Yang jelas laki-lakinya ya. Real man. Jelas laki-lakiannya. Jadi kalau perempuan atau khunsa, maka anda wajib. Ya kan? Kalau banci gimana? Waria, wajib Jumat bagi mereka. Itu laki-laki asli itu. Perhatikanlah. Asli itu. Wallahi. Laki-laki itu. Kemudian as-sihatu. Walaupun namanya berbeda pada hari kan? Kemudian yang selanjutnya ada as-sihatu. Sehat. Sehat ini maksudnya adalah dia tidak memiliki uzur-uzur yang memperbolehkan dia meninggalkan Jumat dan jamaah. Ingat tak uzur-uzur yang memperbolehkan Jumat dan jamaah? Uzur-uzur yang memperbolehkan kita tidak Jumat dan jamaah. Masih ingat tak? Apa? Coba sebutkan pertama. Nah, apa uzur? Apa uzur-uzur yang memperbolehkan kita Jumat? Gak ada yang ingat sama sekali. Coba buka kitabnya. Apa saja uzur-uzur yang memperbolehkan Jumat dan jamaah? Uzur-uzur yang memperbolehkan Jumat dan jamaah itu sama ya. Apa yang memperbolehkan kita tidak Jumat dan jamaah itu juga yang tidak memperbolehkan kita Jumat itu boleh juga yang tidak memperbolehkan kita jamaah. Apa saja Rizki? Yang pertama sakit. Yang kedua? Khawatir alam khauf alam ma'sum. Kemudian yang ketiga? Panas, terlalu panas, cuaca panas. Sangat panas sekali ya. Jadi uzur itu ada uzur khusus, ada uzur umum ya. Uzur umum ada uzur khusus. Uzur umum itu maksudnya adalah semua orang. Kalau panas umpamanya, bahkan orang fikah pun merasa kepanasan. Jangankan kita orang Indonesia yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa panas pun merasa panas. Itu uzur khusus tuh. Tapi kalau kita saja orang Indonesia merasa panas, itu uzur am, tadi uzur am namanya. Kalau yang merasa panas itu hanya yang lemah badan seperti kita, orang Afrika biasa saja, santai aja. Maka itu uzur khusus bagi kita, bagi mereka tidak uzur. Maka bagi kita boleh meninggalkan jemaah-jemaah, bagi mereka tidak boleh. Nah, kita kan kemudian selanjutnya. Sangat dingin. Ya kan? Sangat dingin. Ini pun tergantung juga. Kalau bagi kita yang biasa-biasa ini merasakan kedinginan, ya kan? Bagi orang yang tinggal di kutub utara umpamanya tidak merasa kedinginan mereka, ya kan? Maka ini uzur khusus. Tapi kalau orang yang tinggal di sana juga merasa kedinginan, ah itu uzur umum. Nah, boleh semuanya tidak Jumat dan jemaah. Ya kan? Kemudian selanjutnya tamridu man la mutaahida lahu, ya kan? Wa kunu ya nasubi. Tamrid ini merawat ya orang yang sakit, ya kan? Ada teman kita sakit, ya kan? Dan dia hanya senang ke kita gitu. Kita kalau kita pergi dia mungkin kesepian gitu kan. ya kan, Paris umpamanya, mana Paris? Mana Paris? Ya Paris biasanya ditemani Ustaz Nur Zaman gitu kan, umpamanya gitu kan. Kalau pergi Ustaz Zaman, nggak bisa dia gitu kan. Maka dalam keadaan ini boleh dia meninggalkan Jumat dan jamaah. Atau kerukat wa isroful qorim ala maut gitu kan. Ada kerabatnya meninggal, boleh dia menolong gitu kan. Nah, maka uzur bagi dia, boleh dia tidak Jumat, boleh tidak ada jamaah karena keluarganya meninggal, kan? Silakan urus keluarganya itu dulu. Ya. Atau kita yang butuh bantuan umpamanya. Ustaz yang butuh bantuan untuk masalah mandikan Jumat itu kan. Ya sekini ustaz di kampungnya, tuan guru, ya kan? Kalau dia pergi hilang akal orangnya gimana nih masalah mayat ini? Dia yang tahu permasalahan mayat, maka dia uzur untuk tidak Jumat dan jamaah, ya. Ternyata Jumat juga enggak ada khatibnya. Beliau ke khatibnya di sini kan. Tidak ada Jumat sama sekali. Ya kan? Juga termasuk uzur adalah umpamanya kita bersumpah. Gus Bika ini bersumpah. Saya tidak akan sholat di belakang sebulan ini. Ya. Demi Allah, saya tidak akan sholat di belakang sebulan ini. Mungkin entah apa itu khusumatnya. Kalah main LN atau apa gitu kan. Saya tidak akan sholat di belakang orang lain. Ternyata dia yang jadi imam. Maka boleh si Gus Bika tidak sholat di belakang dia. Ya, itu caranya adalah kalau Gus Bika ini lebih dari 40 orang. Ternyata orang hanya 40 orang dan beliau salah satu dari 40 itu. Dan imam adalah orang yang beliau bersumpah tidak akan sholat di belakangnya. Maka tetap wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Bukan dianggap uzur. Paham ya? Kemudian orang buta. Orang buta yang kalau tidak ada pembimbing dia, tidak wajib Jumat. Tapi kalau ada pembimbingnya, wajib di Jumat. Ya kan? Jatuh nanti dia. Kemudian begitu juga kalau seandainya dalam keadaan kita di penjara umpamanya. Dalam keadaan kita di penjara, maka juga tidak wajib Jumat bagi kita. Bagaimana kalau seandainya orang punya uzur? Ini semua orang punya uzur, orang punya penyakit semuanya. Dan mereka berkumpul di satu tempat, maka wajib Jumat bagi mereka di tempat itu. Umpamanya mereka telah memenuhi kriteria kewajiban. Mereka orang kampung sana. Kemudian mereka diisolasi di tempat itu. Mereka mustautin, mereka laki-laki, kemudian mereka sehat, tapi mereka ada uzur. Mereka ada uzur. Nah, maka wajib Jumat bagi mereka. Ya kan, kalau tidak ada khatibnya, diambil Ustaz Rizki satu, diambil untuk jadi khatib di sini. Boleh. Gitu ya. Kemudian juga menjadi uzur adalah dan tidak menjadi uzur bagi dia kalau dia telah hadir di tempat itu. Contohnya, dia telah hadir di tempat itu. Di antaranya kan kita katakan, di antara uzur itu adalah hujan juga uzur ya. Hujan lebat ya, juga uzur. Ya, hujan lebat, uzur. Ya kan? Hujan itu jadi uzur. Kalau kita belum datang ke masjid, bagaimana kalau kita sudah datang ke masjid? Ya udah menjadi wajib Jumat bagi kita. Wajib jemaah bagi kita. Jangan mentang-mentang, ini uzur ini, pulanglah gitu kan. Tidak boleh. Kecuali uzurnya itu khusus bagi dia. Umpamanya dia sakit perut. Mencret. Walaupun telah takbiratul ihram, boleh dia meninggalkan. Ini kalau dia di sana, ini bahaya ini. Ya kan? Bahaya. Bahaya bagi dia, bahaya bagi masyarakat. Ya kan? Ini saya membahayakan ketenangan masyarakat ini. Awal-awalnya orang senyum-senyum berzikir kan. Jangan orang nanti begini aja nanti zikirnya nih. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Al-Iqamah, yaitu dia mukim. Apa syarat mukim? Tadi udah kita bahas, apa mukim itu? Yang dia niat iqamah secara mutlak atau niat iqamah 4 hari yang sehat. Nah, jadi kalau kita niat iqamah, kita nih, ini iqamah nih, kita mukim nih. Maka tidak disyaratkan wajib Jumat itu adalah mustautin. Ada beda mukim dan mustautin? Beda. Mukim itu adalah seperti kita. Pelajar Azhar di Mesir ini kita disebut mukim. Kita tidak disebut mustautin. Tapi orang Mesir itu disebut sebagai mustautin. Mustautin itu kan la yad'anunan anha safan syita'an wala saifan illa lihajatin. Dia tidak akan pergi dari sana baik dia musim dingin, musim panas, kecuali karena hajat. Kalau kita selesai S1, selesai S2 berangkat kita lagi. Berarti di sini hanya ada hajat, ada hajat belajar. Ya kan? Maka kita disebut sebagai mukim. Tidak sebagai mustautin. Nah, sholat ini tidak disyaratkan mustautin. Tapi disyaratkan mukim saja. Tapi ada perbedaan nanti. Disyaratkan untuk ke sahnya semua Jumat, itu kita mustautin. tapi sahnya untuk diri kita, kita muqim. Ada perbedaan tasihu dan tan'aqid. Siha dan in'iqad itu beda. Contoh, kita itu muqim, kita sebagai muqim, ya kan? Kita sholat bersama orang Mesir di sini. Keberadaan kita tidak menjadikan tambahan bilangan 40 itu. Ya? Artinya kalau ada 39 orang yang Mesir, lalu ada satu kita yang wafidin, tidak sah Jumat sama sekali. Kenapa? Karena 40 orang itu diisi oleh satu orang yang bukan mustautin. Tapi kalau seandainya ada 40 orang yang mustautin, lalu ada tambahan kita satu, seperti sholat kita biasa, maka sah sholat kita. Ya kan? Sah sholat kita. Dan sah sholat mereka. Paham ya? Jadi namanya syarat ten'iqad dan syarat sah sihat. Syurutu sihat dan syurutul in'iqad. Nah, itu berbeda ya, masing-masing itu. Maka disyaratkan hanya iqamah saja, mukim saja, tidak disyaratkan mustautin. Karena mukim itu bisa berpindah-pindah kemana-mana kan? Kita ini akan berpindah nanti ke alam barzah, Kita akan berpindah ke Indonesia nanti, ya kan? Kalau orang Mesir, mereka mustautin. Kemudian mukim di tempat yang dikerjakan di sana Jumat, atau mukim di tempat yang tidak ada Jumat, tapi dia mendengar ada Jumat di tempat lain. Ini daerah dia. Ya kan? Di sini tidak ada jamaah. Tidak ada Jumat. Tidak disanakan Jumat di sini. Tapi di daerah samping di bawah dia itu ada Jumat. Dan dia mendengar Jumatnya itu. Tapi ada syaratnya. Dia mendengar dalam keadaan mu'tadil telinganya. Mu'tadil telinganya. Yang kemudian syaratnya kedua adalah, yaitu mendengarnya itu tidak ada halangan. Bagaimana kalau seandainya di masjid tersebut, orang azan dengan di atas menara. Di atas menara. Maka ini begini. Ini kampung kita. Di sini tidak dilaksanakan Jumat. Maka tidak wajib Jumat pertama. Tapi wajib Jumat kapan? Ketika ada, umpamanya ada negeri di sebelah kita itu mendirikan Jumat. Maka wajib juga kita Jumat. Dengan catatan pertama, kita yang berada di sini, mendengar azan di sini secara i'tidal, mu'tadil biasa. Tapi kalau seandainya orang lain tidak mendengar, cuman Ustaz Ramdan ini telinganya tajam. Dia mendengar apa yang tidak orang dengar. Gitu kan? Dia mendengar suara azan, padahal orang tidak mendengar. Ya kan? Dia mendengar suara azan. Di sana ada azan. Gitu. Maka tidak wajib sama sekali. Jadi yang menjadi patokan adalah telinga yang mutadil, pendengar yang mutadil. Kemudian orang yang azan di sini dalam keadaan normal. Yaitu mereka azan di tempat biasa. Beda hal kalau mereka ada menara, lalu mereka azan di atas menara ini. Lalu terdengar sampai yang di sini juga. Maka tidak wajib juga Jumat. Jadi wajib Jumat itu dalam keadaan normal. Ya kan? Itu azan di tempat biasa. Kecuali kalau di sini ada bukit, umpamanya, atau ada perpohonan, maka dia berdiri di atas tempat yang, apa namanya? Yang tinggi sama dengan yang menghalangi itu. Umpamanya di sini ada perbukitan setinggi ini, maka dia azan di arah seperti itu juga. Maka baru wajib Jumat bagi orang yang sebelah ini. Kalau enggak, maka belum wajib bagi mereka. Paham ya? Begitu juga syaratnya adalah mesti enggak ada harus ada angin yang menghalangi. Umpamanya Jumat orang kampung di sini harusnya kalau enggak ada angin. Angin itu kan membawa suara itu. Angin. Apa? Lagunya? Nah gitu kan. Dia kan membawa suara itu. Lagu siapa itu? Ternyata angin itu ketika azan dia di sini membawa angin. Membawa angin. Angin itu membawa suara ke sini. Membawa azan itu di sini. Maka juga tidak wajib. Suara angin itu biasa saja. Ya kan? Angin-angin biasa saja. Tapi kalau angin membawa itu tidak wajib ya. Paham ya? Nah, kayaknya sampai situ pembahasan kita dalam hari ini. Nah, maka bagi orang yang musafir, tidak wajib bagi mereka. Orang musafir, kemudian orang yang tidak mendengar azan. Atau mendengar azan tapi dengan suara yang, dengan orang yang naik di atas mimbar, umpamanya. Atau sekarang pakai mikrofon, umpamanya, gitu kan. Maka juga tidak wajib bagi mereka Jumat, kalau di tempat mereka tidak ada Jumat tersebut. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. اللهم صل أفضل الصلاة